Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah ibu-ibu yang hadir semuanya cantik-cantik sekali. Amin. Mudah-mudahan hatinya secantik mukanya semua ya. Udah lunas kerudungannya, Bu? Udah, alhamdulillah. Iya, jadi kalau lunas bisa senyumnya bisa lebar, Bu ya. Enggak takut dilihatin sama tukang kreditnya ya. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang keutamaan sholat sunnah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahadil, apaan sih? Miskol-miskol mulu dari tadi, ya, ada apa? Ya, tadi gue mau minta tolong sama lo. Mau minta beliin gue pulsa, abis itu beliin makanan. Gitu. Aduh, Mang Adel, maaf nih. Sekarang nih, Mang Kasep, kalau ada waktu senggang ya, ibu-ibu. Semuanya dilakukan untuk sholat sunnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biar waktu Mang Kasep itu penuh dengan ibadah full of pray. Oke, iya. Baik, iya. Padahal tadi gue pengen, kalau lo nolongin gue, pengen gue kasih duit tuh buat... Ya ada ongkos jalannya, tapi kalau mau sholat sunat sih. Ya udah, nggak apa-apa. Beneran, ayo Mang Kasep langsung lari sekarang. Kalau sholat aja dulu lah, gitu nanti. Nggak apa-apa, pulsa dulu aja. Lo di giliran duit aja lo langsung mau, sholat dikalahin. Tadinya lo males gitu ya. Sholat sunat apa sih? Banyak. Ya apa? Sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud. Tahajud masa jam segini. Ngarang tuh mah, ketahuan banget ngarangnya mah. Kita lagi membahas tentang sholat sunat mah. Banyak sekali sholat-sholat sunat. Ada yang sholat sunat mutlak, memang kita pengen sholat sunat. Atau sholat sunat yang memang ada alasannya mah. Nah, apa-apa aja mah si sholat sunat itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat. Sholat sunat yaitu sholat selain sholat wajib yang 5 kali sehari semalam. Namanya sholat sunat. Ada yang disebut dengan sholat Idul Fitri tanggal 1 bulan Sawal. Ada yang disebut dengan sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Waktunya dari terbit matahari sampai tergelincir matahari 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca tasbih 7. Rakaat yang kedua baca tasbih 5, kemudian diiringi dengan khutbah. 2. Ada sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Rawatib yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat wajib kita, qobliyah dan ba'diyah. Rawatib ada yang mu'akad, ada yang ghair mu'akad. Rawatib mu'akad yaitu sholat rawatib yang mendekati wajib. Jadi di bawah wajib, di atas sunat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat habis zuhur, 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya. 5 waktu muakkad, mendekati wajib. Sekarang ada sholat rawatib yang ghair muakkad, sholat sunat biasa. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat wajib kita. Ada sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Waktunya dari jam 7 sampai datang waktu zuhur. Ada sholat witir, waktunya dari mulai habis sholat isya sampai datang waktu subuh. Witir artinya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Boleh 3 sekaligus atau 2-1. Boleh 5 sekaligus atau 2-2-1. Tapi jangan mengerjakan witir 2 kali dalam 1 malam. La witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Cukup sekali. Ada sholat duha. Udah duha ya. Sekarang ada lagi sholat yang disebut dengan sholat tahajud. Dari jam 12 sampai datang subuh. Minimal 2, maksimal berapa ratus, berapa ribu, sesuai kemampuan. Ada sholat taraweh yang hanya pada malam hari setelah sholat isya sampai datang waktu subuh. Silahkan, mau 11 dengan witir, mau 23 dengan witir, silahkan. Ini hukumnya sunat. Ada sholat safar, ketika akan bepergian. Kita banyak yang salah kaprah. Orang mengira sholat safar cuma kalau mau ke Mekah doang. Yang tidak pernah ke Mekah tidak salah. safar bepergian. Dari Cirebon mau ke Jakarta, Jakarta mau ke Bandung dan sebagainya, safar bepergian. Sebelum berangkat 2 rakaat, pulang 2 rakaat, karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi salat yang disebut dengan salat sunat wudu. Habis wudu salat 2 rakaat. Ada lagi salat tahiyatul masjid, masuk ke masjid salat dulu 2 rakaat. Jadi yang namanya salat sunat sangat banyak, termasuk salat sunat ketika ada gerhana matahari. Salat sunat ketika ada gerhana bulan. Di kita mah aneh, dalam tanda kutip, di TV-TV rame kalau gerhana matahari masuk ke kolong. Kalau ada matahari, ya kan ya? Iya. Itu norak tuh, umat Islam norak itu. Kalau gerhana matahari katanya pakai kacamata hitam, kalau enggak bisa buta. Salah, itu kekuasaan Allah. Kita lihat salat 2 rakaat. Salat istisqa. Iya. Kalau kemarau minta hujan. Di kita mah aneh, banyak yang syirik ngaku Islam enggak ngerti Quran sih. Kemarau berkepanjangan, kucing dimandiin. Ketinginan tuh kucing. Yeah. Salat 2 rakaat, kucing dimandiin. Puasa dulu 4 hari. Saya makanya ngomong begini, di beberapa daerah orang Jawa Barat kalau misalnya saja kemarau panjang, itu banyak yang kucing dimandiin, dikurungin, diguyur tiap lewat kampung, menggigil keningnya, ngadeg-deg tuh kucing, mati deh, kesian tuh kucing. Iya. Yeah. Jadi kata Nabi, puasa 1, 2, 3, hari keempat sholat istisqo rame-rame. Di lapangan, di sawah kering, tuh. Jadi banyak sekali sholat sunat yeah. yang harus dilakukan oleh kita. Iya. Yeah. Asal kita mau melakukannya, insya Allah semakin dekat kepada ya. Allah niatnya ibadah. Iya, iya, itu dia tau siapa mama mengenai macam-macam sholat sunat tuh. Ngerti gak? Tahajud mah habis isya, bukan tadi lu udah bohong. Iya, tadi mama kasih bener mandiin kucing. Oh, mandiin kucing, iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, suaranya kok lemas, Ibu. Iya. Baik, kita masih membahas tema tentang macam-macam sholat sunat, dan sebelum ibu-ibu di sini bertanya, kita akan persilakan dulu ada masyarakat yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lulu, mau tanya sama Mama Dede, apakah sholat duha boleh dilaksanakan berjamaah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasulullah memerintahkan sholat sunat yang boleh berjamaah itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh. Kalau duha dengan tahajud dengan ada perintah. Tapi belakangan para ulama mengatakan kalau itu membuat kita semakin husu, tidak ada alangan. Boleh, Ibu Lulu. Iya, begitu Ibu Lulu. Ya. Baik, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini, siapa yang mau bertanya, Bu? Saya. Sebelah sini ada yang mau bertanya? Ada? Iya, silakan. Silakan berdiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umiati dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Geraha Prima Baru, Tambun, Bekasi. Iya, oke, silakan Tambun. Saya mau nanya, Mama. Silakan, Bun. Kan saya suka sholat sunnah. Sholat sunnah ini apa tuh? Gak tahu. Sholat sunnah hajat. Iya, Bun. Sholat sunnah hajat, ayatnya yang dibaca. Suratnya. Ya, makulhu. Iya. Boleh nggak, Mama, itu terus? Oke, Bu Hiati. Yang namanya sholat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunat, yang wajib itu adalah Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau dalam 1 rakaat tidak sempurna baca al-fatihatul kitab. Surat itu hanya sunat. Ya. Boleh. Boleh. Cuman saran saya Bu Umiati, takut malaikat yang nyangkut bosen, ganti dong sama yang lain. Habis sholat. Takutnya begini kata malaikat, ih Umiati dari dulu kagak bosan apa kuliah mulu sama aku. Saya masih belajar itu sholat asamsi dan waduha gitu. Oh, oke, iya. Kalau begitu besok ganti-ganti. Iya. Bisa, makasih. Bisa baca Bumi? Bisa, insya Allah. Saya sarankan ke cucu Anda, anak Anda, ditulis di kertas HPS pakai spidol yang gede. Tempel kalau Ibu Umiati sholat ngadepnya ke tembok mana? Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Boleh. Iya. Makasih Mama. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Umiati kalau sholat sunat bacanya kul ya makulhu. Baca Fatihah. Oh, baca Fatihah. Iya, ya. Oke, okay, ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Iya. Sebelah sana ada biru. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Triwati dari Majelis Taklim Al-Mutakin Karawaci, Tangerang. Iya, silakan. Saya mau tanya, Ma, ya. Begini, Ma, sholat-sholat sunnah apa saja yang dapat membantu kekurangan kita di waktu sholat wajib dan ya, nantinya bisa mendapatkan pahala di yaumil akhir. Ya. Itu saja, Ma. Semua sholat yang saya sebutkan tadi itu bisa menolong kita, Ibu Tri. Ya. Ya. Ya. Ya. Terima kasih, Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gitu. Ya, maksudnya gini mungkin, Mak, kalau memang di sholat wajib kita ada kekurangan atau ada pernah bolong-bolong, terus gak khusyuk, adakah sholat sunat mana yang bisa tidak ada itu, sholat sunat khusus, tapi semua sholat sunat insya Allah bisa menambal kekurangan sholat wajib kita. Iya, begitu Ibu Ati, Triwati, ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? Ini ada dari sini? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khotimah dari Majelis Taklim Al-Muhajiriyah. Iya. Saya mau tanya, Ma. Sok. Saya ingin melakukan sunat sunnah tahajud dan lain-lainnya waktu malam. Sementara suami saya ingin melakukan hubungan intim. Bagaimana caranya, Ma? Saran saya, Anda lakukan dulu hubungan intim. Habis itu Anda langsung keramas, langsung tahajud. Anda layani suami wajib, sholat sunat, tahajud itu sunat. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sarankan kepada Anda, Anda beli termos yang 2 liter setengah, beli 2. Tiap maghrib Anda masak air, penuhin tuh termos yang 2. Jadi suami ngajak, silahkan layanin, langsung air tublekin ke ember, keramas, sholat, tahajud. Iya. Yeah. Begitu ya, Bu, ya. Udah punya termosnya, Bu? Ada, ya. Iya, oke. Baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Saya. Ini yang pakai. Bentar, ya. Silakan. Silakan, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Ropiah dari Cirebon. Iya. Mau bertanya, Mama. Silakan, Ibu Ropiah. Ibu dari Jamiah Al Mujahariyah. Iya, gitu, iya. Silakan Bu Ropiah. Halo. Apakah iya. Kan biasa sholat duha itu. Iya. Tiap hari kan enggak bolong-bolong ya. Tiba-tiba ada kesibukan, enggak tahu. Ada kesibukan tuh, lupa. Terus kalau dikodoi habis duhur, boleh kan? Tidak bisa. Sholat duha kalau tertinggal tidak bisa dikodo. Dan kalau tertinggal kita tidak berdosa. Iya, besoknya aja dibanyakin rakaatnya, Ma, ya. Maksimal 12, gak bisa lebih. Emang Ibu biasanya sholat duha berapa rakaat, Bu? Biasa 6 rakaat. Nah, 6 tambah 6 berarti. Dua salam, dua salam, dua ya, salam, ya, dua salam, dua salam, dua salam. Iya. Oke. Okay. Makasih. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pegang mic sampai dua tangan gitu enggak bakal kabur kok mic-nya, Bu. Tenang aja. Iya, pegang ya. Ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema keutamaan sholat sunat. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Oh, sebentar, ini ada pertanyaan kandangnya. Iya. Bunyi. Dari Twitter ini, dari Sanjaya Nasution di @nasutionsw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya pernah datang ke masjid niat ingin sholat wajib. Lalu saya lihat ada orang sedang bersholat berjamaah yang ternyata sholat sunat. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa saya harus mengulang sholat kembali? Terima kasih. Kalau aturan sholatnya sama, kita bermakmum dengan sholat yang sudah ada, itu sah. Misalnya ada orang di depan kita, misalnya ba'diyah zuhur. Kita datang, kita gak tahu, nepuk pundaknya bahwa saya akan bermakmum. Kalau sholat caranya sama, sah. Karena yang namanya imam tidak ada kewajiban mengatakan imaman lillahi ta'ala. Tapi makmum harus ada makmuman lillahi ta'ala. Kecuali kalau sholatnya berbeda. Mana sholat yang berbeda? Misalnya sholat istisqo. Sholat istisqo dalam satu rakaat, dua kali ruku, dua kali sujud. Kalau sholatnya yang berbeda cara, tidak sah berjamaah. Iya begitu. Tapi kalau kita yang sebagai yang ditepuk, biarin aja ya, Ma, ya. Biarin aja, gak ada urusan. Rubah niat gak, Ma? Kalau misalnya kita tidak boleh. Gak boleh. Karena sekali lagi, ya, dalam ilmu fikih kita imam tidak ada kewajiban imaman lillahi ta'ala, tapi makmum ada kewajiban. Karena kita kan sholat awalnya sendirian, tentu saja ada anillahi ta'ala. Nggak lama ada orang nepuk pundak, pengen bermakmum dengan kita. Biarin aja, jangan merubah niat. Balik lagi dong, terusin aja. Iya begitu, ya. Ada pernah juga, Mah, yang melihat ada orang yang ngangkat tangan, Mah. Begitu, begitu maksudnya. Seakan-akan dia ngasih kode bahwa dia lagi sholat sunat gitu. Artinya dia belum belajar fikih, Mama yakin. Iya. Nggak ada kode. Ya. Bagaimana kalau lewat? Iya. Iya. Nggak ada. Kalau ada yang lepukin banyak, begini-begini terus jadinya, ya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa yang mau bertanya, Bu? Iya, silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Tambun, Bekasi. Mau bertanya, Mama. Ini mengenai sholat sunat tarawih. Lebih utama yang mana dalam pengerjaannya dalam sholat sunat tarawih ini? Baik itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendiri? Ya. Terutama untuk perempuan. Ya. Terima kasih. Sholat tarawih, mendingan berjamaah, mendingan sendiri. Kalau berjamaah 27 derajat, Bu Nur, pahalanya. Kalau munfarid sendirian, cuma satu pahalanya. Kalau semakin banyak jamaah, semakin baik. Perempuan ke laki-laki, gak ada aturan. Sama, kalau berjamaah pahalanya lebih banyak. Begitu, Bu Nur. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau perempuan katanya bilangnya lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, Mah. Lebih baik kalau sholat wajib itu, Mah. Atau gimana? Del, kalau dengerin hadisnya sepotong-sepotong. Rasul bilang, laki-laki balig berakal harus sembahyang fardu di masjid. Kalau ada laki-laki balig berakal sembahyang di rumah, kalau aku tidak kasihan kepada perempuan dan anak-anak mereka, aku perintahkan para remaja untuk membakar rumah mereka. Rasul mengatakan, kalau istri kalian pengen sholat di masjid, jangan kalian larang. Makanya suka saya potong. Nah gitu ya. Bang Jack lagi nih. Bang Jack nanya lagi nih, Mah, begini. Apa kata? Dia di bulan puasa kemarin sholatnya ikutin yang di Masjidil Haram, ada siaran langsung. Jadi karena pengen ngerasain sholat tarawih di Masjidil Haram gitu. Jadi dilihat TV dia ikut. Boleh gak tuh, Mah? Syarat sholat berjamaah harus dalam satu tempat. Salat sholat berjamaah harus nyambung antara makmum satu dengan makmum yang lain. Artinya walaupun cek niat makmuman lillahi ta'ala, pahalanya tetap munfarid. Ini anak kurang belajar fikih nih, Mama yakin. Bang Jack, makanya saya juga suka bilangin belajar, Jack, belajar. Harus ditatar ya. Nih, tatar, emang benar. Ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Masih membahas tentang keutamaan sholat sunat dan masih banyak sepertinya ibu-ibu yang pengen bertanya di sini. Siapa bu yang mau bertanya bu? Wah, lo kencang amat itu. Bentar ya bu, ini dulu nih sebelah sini dulu ya. Tenang, habis ini ibu pokoknya ya. Mana ini? Ya silakan bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmi, Mama. Sok. Saya dari Majelis Taklim Pengajian Al-Mutakin. Ya. Dari Perumnas 2 Karawaci, Tangerang. Oke, okay. Karawaci. Saya ingin bertanya, Mama. Dari tadi udah ngomong, katanya. Iya. Sholat sunat subuh itu besar pahalanya, lebih besar daripada dunia dan isinya. Ya. Lalu saya Ustazah, Mama, kebetulan rumahnya dekat dengan masjid. Alhamdulillah suka sholat berjamaah, antara lain sholat subuh ke masjid. Ya, pertanyaan ibu, pertanyaannya bu. Terkadang begini, kalau subuh itu suka udah azan gitu, udah qomat gitu di masjid. Ya. Lalu saya kepengen sholat sunah subuh kayaknya sudah nggak dapat. Lalu saya akhirnya memutuskan sholat di rumah aja biar nggak rugi sholat sunat subuh gitu ya. Karena rugi pahalanya. Pertanyaan Anda apa? Pertanyaan saya katanya boleh sholat sunat subuh itu dilakukan sesudah wajib nanti. Salah yang ngomongnya nggak ngerti Quran. Oh. Mana yang ngomong? Ya. Lalu ya. Apa? Bagaimana yang harus saya saran lakukan? Saran saya yang Anda bangun lebih pagi, buru-buru mandi keramas, wudu, pergi ke masjid, oke? Okay? Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau udah ketahuan terlambat, ya bangunnya pagian tahu. Janjian sama ya, ayam. Dan baru bangun. Iya, janjian sama ayam bu. Kalau ayam mau kukuruyuk, bangunin saya ya, gitu ya. Baik, sebelum ibu-ibu bertanya lagi, kita akan persilakan masyarakat untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit. Mas, saya mau nanya, apakah sholat taraweh 23 rakaat lebih besar pahalanya dibanding sholat taraweh 11 rakaat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kata Adit, mana yang banyak pahalanya? 11 atau 23 dengan witir? Adit dan juga pemirsa TP dimanapun Anda berada, yang paling banyak pahalanya orang yang sholatnya ikhlas karena Allah. Mau 11, mau 23, silakan. Ngapain bangga 23? Suratnya dari dulu kul humul. Kayak tadi siapa dia? Ini. Ibu. Apa namanya dia? Ibu, siapa bu? Umiati. Ya. Kul huma kulia, ya. Ya. Jadi silakan. 11 silakan. Semalam ini satu juz. Malam kedua juz kedua. Malam yang ketiga juz yang ketiga. Yang penting bagaimana kita mengerjakan, karena ibadah ruhnya dua, niat ikhlas. Kalau dua-duanya ada, diterima oleh Allah. Iya, begitu Adit. Iya Ibu Miyati. Kata Ibu Miyati, saya kulhu sama kuliah kalau sholat sunat doang. Kalau sholat wajib kuliah sama kulhu, dibalik doang aja ya. Oke, okay. Yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya Bu? Oh iya, Ibu sana Bu, yang keras tadi suaranya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Farida dari desa, dari Masjid Taklim Al Mujahariyah, Desa Gitung Raja, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillahirobbi. Iya. Alamat pada anak. Iya. Suratnya besok pagi sampai. Iya. Saya mau tanya Mas. So, ya, mic-nya di dekat Ibu. Tanya sholat tahajud sama sholat hajat. Beda. Ya, tahajud itu artinya bangkit. Bangkit dari tidur atau bangkit dari tiduran, dari tengah malam sampai waktu subuh. Hajat adalah permintaan. Ibu Farida misalnya pengen suami setia, maka Anda memohon kepada Allah salat hajat. Itu keinginan. Kapan waktu silahkan. Waktunya berbeda. Iya. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Ya ibu-ibunya dan nenek-neneknya lucu-lucu semua ya. Emang kalau umur begini lagi lucu-lucu. Iya lagi lucu-lucu. Ya. Gigi juga baru pada tumbuh ya. Mulai batik. Ini saudaranya Oyon semua. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Ini ada yang sebelah sini mau nanya? Oh, ya, ya, mas sini ada mau nanya. Ya silakan Bu. Nama saya Ibu Yani dari Masjid Talim Al-Hidayah Tambun Bekasi. Mangga Tambun? Ya, mama yang mau saya tanyakan dalam ketemu dengan sholat duha itu kan ada batasannya waktunya pagi sampai siang itu jam berapa? Tadi dari awal saya bilang dari jam 7 sampai datang waktu luar 11:30 masih boleh duha. Terus kadang-kadang kalau kita habis sholat subuh kita mau menjalankan sholat duha itu kadang-kadang suka ketiduran kan? Apakah kita harus mandi bersih-bersih gitu untuk apa namanya supaya habis sholat subuh tidur lagi enak banget jadi mama gua aja susah karena ketiduran mama habis sholat subuh tidur ketiduran mau sholat duha harus mandi kagak usah kalau mandi mah habis kalau buka dia ngape-ngape kagak usah mandi tahu wudu doang oh gitu mah. Maksud saya kalau kan habis karena berkeringat, habis bangun tidur berkeringat. Tidak ada kewajiban. Ya. Keringat tidak najis. Iya. Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidur beneran mah nggak usah. Kalau habis sholat subuh. Iya. Iya. Kalau tidur beneran mah nggak apa-apa nggak usah mandi. Kalau tidur tanda kutip baru ibu mandi. Iya. Oke kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di hati-hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi hati-hati bersama Mama Dede. Iya masih membahas tentang keutamaan sholat sunat dan di samping Mama sudah ada yang ingin bertanya sepertinya. Silakan siapa yang mau bertanya? Noh. Noh ya silakan Noh. Namanya Noh ya. Silakan Bu Noh. Silakan Bu Noh. Silakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Al-Hidayah Tambun Bekasi. Oke Tambun. Mama saya mau nanya. Sok. Setelah kita salat sunah, bacaannya boleh dibaca apa enggak? Doanya. Oh doanya. Setelah salat sunat boleh dibaca doanya? Bukan boleh, kudu. Maksudnya enggak di dalam, enggak dihafal gitu, oh, gitu dibaca. Ya. Makanya saya bilang kudu kalau Linda punya bukunya habis sholat baca tahu kudu harus ya ngeliatin mulu dia iya itu Linda ngerti mama iya pakai mic-nya ya jadi ya. Habis sholat sunat duha misalnya Linda kalau belum apal iya. Baca Allahumma inna duha'uka wal baha'uka baca boleh itu mah boleh. Maksudnya enggak dihafal gitu dibaca. Kalau Linda terus-menerus tiap habis sholat itu dibaca lama kelamaan hafal. Iya. Cius. Ya, oke gitu Ibu Linda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doanya pakai bahasa sendiri mah enggak pakai Boleh. Pakai ya. Bahasa kita apa yang kita minta boleh. Iya, gitu. Ya. Begitu Ibu Linda. Ya, baik yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya Bu? Ini mau nanya, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumini dari Majelis Taklim Al Mujahriyah Cirebon. Iya. Bu ngantuk. Mau tanya. Emang matanya gitu? Oh, iya gitu ya. Mau tanya Ma? Iya. Sholat sunah apa yang bisa membuat hati tenang? Itu aja mah. Sholat sunat apa yang membuat hati tenang? Ya. Sholat sunat apapun yang kita kerjakan, ikhlaskan Allah. Bukankah kalau kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya ngomong tapi di hati. Kita banyak yang munafik. Tiap sholat baca takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis sholat selingkuh janjian sama laki tetangga. Salah. Aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ini ada sebelah sini mau nanya? Iya, silakan. Mic-nya ada kan di situ? Gak usah pinjam dari sini, yang punya sini mana? Oh, diambil. Ya, pantesan ya. Diambil. Ya. Kasihan. Silakan, Bu, silakan. Berdiri, Bu, ya. Ngerebutnya sampai kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah dari Masjid Al-Mujahriyah Cirebon. Iya. Mau nanya mah, gimana kalau utamanya sholat tasbih waktu apa nak utamanya? Waktu tasbih boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Sholat tasbih itu 4 rakaat, boleh 2-2, 2 salam, boleh 4 sekaligus. Kalau 4 sekaligus jangan ada tahiyatul awal. Yang namanya sholat tasbih, membaca tasbih, menyucikan Allah. Satu rakaat itu 15 tasbih, 4 rakaat 300 tasbih. 75, satu rakaat 75, 75. Satu rakaat 75, 4 rakaat 300 tasbih. Iya. Jadi usul suratan tasbih, arba rakaati mustaqbal kiblati, ada ilahi ta'ala Allahu Akbar, doa iftitah, fatihah, surat 15. Ruku 10. Itidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud 10, duduk lagi sebelum berdiri 10 lagi, diri lagi, fatihah surat 15, terus seperti itu. Makasih Ma, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pegang aja Bu. Iya. Tadi ngambilnya kesel banget. Bukan saya yang ngambil Bu, dia, saya ngasihin ke Ibu. Iya. Sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita tentang keutamaan sholat sunat. Ya. Pemirsa, yang namanya sholat sunat memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya akan menambal kekurangan sholat kita yang fardu, boleh jadi kurang husu, boleh jadi bacaannya kurang baik, boleh jadi kurang tartil dan sebagainya. Maka sholat-sholat sunat kita akan menambal kekurangan-kekurangan daripada sholat wajib kita. Dan sholat-sholat itu sangat baik dikerjakan karena semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tujuannya hanya satu, libtigha'i mardhatillah. Iya, itu dia kesimpulan Mama mengenai keutamaan sholat sunat. Ibu-ibu terima kasih sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Aduh, Mah. Naon deui si aya-aya wae? Terima kasih Pak tadi dari subuh ya Mah. Sampai ke tadi siang sholat sunat terus kecapean. Man, habis subuh mana ada sholat sunat terus sih ngarang ya? Duha. Ah, oh, sholat duha. Iya. Masjid bolak-balik sholat tahiyatul masjid. Kecapean sholat wajibnya kelewat Mah. Jadi iya. Salah, tahu. Iya. Apa sih yang dikerjain? Pagi duha, paling banyak juga 12, tidur, banyak waktu luang, sampai kagak sholat lohor. Bolak-balik masjid, setiap masuk masjid, tahiyatul masjid. Udah bagiin ini. Kagak percaya, bapak-bapak yang dia, kagak percaya. Udah bagiin aja itu. Nanya terbaik aja, adalah ya. Ibu Nur Hayati. Ya. Ibu Nur Hayati mana? Jalan beri. Oh iya. Ibu harus kira banyak sholat sunnah, kayak Makasep. Iya. Oke baik, sekali lagi terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.